Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما liraf'il bala'i aw daf'ih. Berkata musannif rahimahullah, bab tentang termasuk kesyirikan memakai gelang-gelang atau benang-benang wa nahwihima dan sejenisnya, liraf'il bala', untuk tolak bala, au daf'ihi, untuk tolak bala. Apa bedanya raf'il bala dengan daf'il bala? Raf'il bala setelah bencana itu datang diangkat. Tetapi kalau daf'il bala menolak sebelum datang. Baik. Apa terjemahan bahasa Indonesianya berarti? Kalau raf'il bala mengangkat bencana yang sudah terjadi. Mengangkat bencana yang sudah terjadi, dihilangkan. Adapun daf'il bala, menolak bala sebelum datang. Ini syirik barakallahu fikum. Menganggap bisa menolak bala bencana yang belum datang ataupun yang sudah datang kemudian diangkat kembali dengan memakai gelang-gelang tertentu, benang-benang tertentu, wa nahwihima dan sejenisnya. Berarti barakallahu fikum, al-ibratu fi qawlihi daf'il bala au raf'ih. Raf'il bala au daf'ih. Ininya yang jadi masalah. Adapun bentuknya bisa dengan gelang tadi, lubsul khalqah, bisa dengan khayl, benang-benang, bisa dengan apapun. Berarti termasuk syirik adalah tolak bala. Tetapi dengan cara-cara, bukan dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala, dengan lubsul khalqah, dengan apa lagi? Lubsul khayt. Apa lagi? Lubsul khatim. Pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung, pakai benang, pakai rajah-rajah, pakai gelang yang seperti bantal hitam atau kalung. Pernah tahu? Itu semua barakallahu fikum. Bentuknya apa saja, modelnya apa saja, kalau tujuannya adalah talak bala, falahu hukmul wahid. Maka hukumnya sama, satu hukum, yaitu syirik. Mafhum. Oleh karena itu disebutkan dengan kalimat wa nahwihima dan sejenisnya. Kita lihat syarahnya. Raf'ul bala ay izalatuhu ba'da nuzulih. Raf'il bala, mengangkat bencana, adalah menghilangkannya setelah turunnya. Menghilangkannya setelah turunnya. Wadaf'uhu, adapun daf'uhu, man'uhu qabla nuzulih, menangkal sebelum turunnya. Fahadha la yajuz wa la yastati' wa la yaqdir 'alaih illallah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini, menolak bencana, mengangkat bencana, tidak ada yang mampu Enggak ada yang bisa, enggak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka cara-cara tadi jelas kesyirikan, menganggap ada Tuhan lain yang bisa merubah takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Menganggap ada sesuatu yang memiliki kekuatan seperti Allah, bisa menolak bala, bisa mengangkat bencana, ila akhirin. Barakallahu fiikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian musannif membawakan dalilnya dalam bab ini. Wa qaulullahi ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan, kata Allah, bagaimana pendapat kalian, apa-apa yang kalian seru, apa-apa yang kalian sembah selain Allah, apakah kalau Allah menghendaki aku dengan kejelekan, apakah mereka itu bisa menghilangkan kejelekan itu dariku? Atau kalau Allah kehendaki aku dengan rahmat, apakah mereka bisa menghalangi rahmat itu dariku? Qul hasbi Allah, katakan cukup bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, atasnya bertawakal kepadanya seluruh orang-orang yang bertawakal. Ikhwan ibn a'azakumullah, untuk menunjukkan bahwa semua tadi tidak akan bisa menolak bala, karena ayat ini sangat jelas menyatakan qul afara'aytum, perintah Allah kepada nabinya untuk menyatakan kepada musyrikin Arab yang bergantungnya kepada benda-benda, kepada kalung-kalung dan kepada segala macam, ditanya oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah Taala, sampaikan kepada mereka, bagaimana pendapat kalian kalau Allah menghendaki aku dengan kejelekan, apakah benda-benda tadi bisa menghalanginya? Kalau Allah menghendaki kebaikan kepadaku, apakah benda-benda tadi bisa menghalanginya? Jelas hati kecil mereka menjawab, tidak mungkin. Sebab mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha besar, maha kuasa, maha tinggi. Bahkan musyrikin menganggap bahwa tuhan-tuhan yang mereka sembah itu tuhan-tuhan kecil. Di sana ada Tuhan yang paling besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dengar? Dari kisah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Ibnu Abbas menceritakan haji jahiliyah. Haji jahiliyah mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Perhatikan talbiyahnya. Orang-orang jahiliyah musyrikin tawaf haji, tapi mereka menambah dengan sekian banyak bid'ah dan syirik. Di antara kesyirikannya mereka berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu milikmu. Ya, kecuali sekutu-sekutu milikmu. Illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Engkau memiliki mereka, mereka tidak memiliki engkau. Berarti dianggap oleh mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan besar, sedangkan berhala-berhalanya Tuhan kecil. Tamlikuhu, engkau memiliki mereka. Wama malak, mereka tidak memiliki kamu. Berarti mereka meyakini Allah sebagai yang paling besarnya. Maka Allah katakan pada nabinya, qul, katakan pada mereka, afara'aytum ma tad'una min dunillah, bagaimana pendapat kalian, sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah ini, apakah kalau Allah menghendaki aku dengan kejelekan, bencana, musibah, apakah berhala-berhalamu bisa menghalangi? Sebaliknya, kalau Allah menghendaki aku dengan kebaikan, apakah benda-benda ini bisa menghalangi? Tidak bisa. Kalau gitu untuk apa disembah? Kalau gitu untuk apa kamu seru mereka? Kalau begitu untuk apa kamu menganggap mereka sebagai Tuhan? Qul hasbiyallah. Katakan cukup bagiku Allah. Ini enggak perlu. Hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepada Allah lah bertawakal semua yang bertawakal. Kita lihat tafsirnya dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, ay la tastati'u syai'an minal amri. Yakni makna ayat ini adalah tidak memampu atau tidak bisa melakukan apapun dari urusan itu. Tidak bisa menangkal kejelekan, tidak bisa menghalangi kebaikan. Ini benda-benda ini tadi tidak bisa menolak kejelekan yang Allah takdirkan dan tidak bisa menghalangi rahmat yang Allah berikan. Qul hasbiyallah. Kalau gitu ucapkan hasbiyallah. Ay Allahu kafin man tawakkala alaih. Yani Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Atasnya lah bertawakal semua yang bertawakal. Sebagaimana berkata Hud alaihi salam. Hina qala lahu qaumuh. Ketika kaumnya berkata, mengancam Hud alaihi salam. Inna qulu illa taraka ba'da alihatina bisu'in. Kata kaumnya, sungguh kami tidak berkata kecuali engkau ini terkena kejelekan dari Tuhan-Tuhan kami. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina. Mana fa'ilnya? Ba'du alihatina. Sebagian Tuhan-Tuhan kami. I'taraka, yakni menimpakan pada kamu kejelekan. Engkau, kalau bahasa Indonesianya apa? Atau bahasa daerah, kesambet. Engkau ini kesambet. Terkena kutukan dari Tuhan-Tuhan kami. Kata kaumnya Nabi Hud kepada Hud alaihi salam. Apa jawaban Hud? Qala inni ushidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Kata Hud, sungguh aku mempersaksikan kepada Allah. Dan saksikanlah oleh kalian bahwa aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sekutukan. Min duni, selain Allah. Fakiduni jami'an thumma la tundirun. Silakan kalian membuat tipu daya, rencana-rencana jahat, rencana jelek, silakan. La tundirun, jangan ditunda-tunda. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Rabbku dan Rabb kalian juga sesungguhnya. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidaklah ada makhluk melata di muka bumi kecuali Allah lah. Alhamdulillah. Kecuali Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihatlah Nabi Hud alaihi salam. Beliau bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak takut dengan ancaman-ancaman musyrikin. Bagaimana kalian kalau diancam oleh musyrikin? Kamu macam-macam kesambet loh. Kamu macam-macam terkena kutukan dari kuburan ini. Kuburan ini akan menjadikan kamu begini, kamu begitu. Apa jawab kamu kira-kira? Takut? Kamu bisa gila, kamu bisa terkena ini, kamu bisa begini, kamu bisa begitu. Ini kuburan keramat, angker. Bagaimana kira-kira? Jangan takut. Ucapkan seperti ucapan Nabi Hud. Saksikanlah bahwa saya berlepas diri dari semua yang kalian anggap tadi sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Yang katanya memiliki kekuatan ini, kekuatan itu. Saya berlepas diri dari semua itu. Aku bersaksi pada Allah Ta'ala. Dan silakan saksikanlah. Inni tawakkaltu Alallah, Rabbi wa Rabbikum. Aku bertawakal pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Silakan fakiduni, la tundirun. Silakan kalian bikin rencana apapun, silakan mau kalian timpakan apapun, silakan. Jangan ditunda-tunda. Aku tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ini muwahhid, pemberani. Wahid ahli tauhid tidak takut pada ancaman-ancaman musyrikin dengan tuhan-tuhan mereka karena tidak percaya sedikit pun. Mana ada orang yang tertimpa kejelekan oleh benda-benda mati yang sudah lama dikubur, bahkan barakallahu fikum, jin-jin, syaitan-syaitan sekalipun. Kalau seorang bertawakal pada Allah dan menyatakan a'udzu bika ya Rabbi min wasawisis syayatin, min hamazatis syayatin, selesai. Enggak akan ada syaitan yang berani mendekatinya karena dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan takut kepada Allah. Syaitan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan di sini sebagai contoh bahwa Hud alaihi salam bertawakal pada Allah, maka dia tidak takut dengan ancaman-ancaman musyrikin, dengan berhala-berhala mereka. Dengan keris keramat, tongkat keramat, batu keramat, pohon keramat, kuburan keramat, apa keramat, semua yang dikatakan memiliki kekuatan gaib. Tidak takut sama sekali. Inni tawakkaltu 'alallah, karena aku bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Qala muqatil fi ma'na al-ayah. Muqatil rahimahullah berkata tentang makna ayat ini. Fasa'alahumun nabiyyu fasakatu. Maka Nabi pun benar-benar bertanya kepada mereka dan mereka diam. Aili annahum la ya'taqiduna dhalika fiha. Yang demikian karena mereka memang tidak meyakini hal itu padanya. Perhatikan ayatnya. Ada perintah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Kalimat qul adalah perintah. Katakanlah kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Qul ayuhal rasul. Qul ya ayuhal nabi. Katakan wahai rasul. Katakan wahai nabi kepada mereka. Afara'aytum ma tad'un. Dan Nabi benar-benar mempraktekkan perintah Allah. Mendatangi musyrikin. Dan benar-benar bertanya. Afara'aytum ma tad'una min dunillah. In aradani Allahu bidurrin. Hal hunna kashifatu durrih. Au aradani birahmatin. Hal hunna mumsikatu rahmatih. Fasakatu. Ternyata mereka diam. Tidak bisa menjawab. Karena hati kecilnya tahu Allah adalah maha kuasa, maha bisa. Kalau Allah yang menghendaki, siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah yang menghendaki, siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada. Hati kecil mereka pun berkata, ya kalau Allah yang menakdirkan, Allah yang menghendaki, siapa yang bisa menghalangi? Karena dia Tuhan besar, kata musyrikin. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka diam, maka dilanjutkan qul hasbiyallah, katakan Allah akan mencukupi aku yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagiku cukup Allah. Enggak perlu berhala-berhala tadi, enggak perlu tempat-tempat keramat tadi, enggak perlu makhluk-makhluk tadi yang semuanya diciptakan oleh Allah, dibuat oleh Allah, dibikin oleh Allah, hamba-hamba Allah, milik Allah. Kenapa kita harus pertuhankan? Wa innama kanu yad'unaha ala ma'nan annahu wasa'id. Kenapa mereka tidak meyakini bahwa berhala-berhalanya bisa menghalangi Allah? Karena mereka menyembah berhala tadi dengan keyakinan hanya perantara kepada Allah. Ini jawabannya. Innama kanu yad'unaha ala ma'nan annaha wasa'id. Mereka menyerunya, mereka menyembahnya dengan makna mereka hanya perantara kepada Allah. Kata mereka, ini sesembahan-sesembahan ini tempat keramat berupa kuburan Lata. Lata itu kuburan. kuburan Lata. Dan juga berhala Uzza, tonggak-tonggak pohon. Demikian pula Manat, dalam keadaan berbentuk patung berhala. Yang mereka sembah berhala-berhala ini, mereka tidak menyembahnya kecuali sebagai wasail. Wasail. Apa itu wasail? Perantara kepada Allah SWT. Ketika mereka dikatakan menyembah berhala-berhala, mereka berkata, mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah. Ini kuburan-kuburan orang saleh, ini peninggalan orang saleh, ini lambang orang saleh. Kami meminta pada mereka agar mereka menyampaikan pada Allah. Kami jadikan mereka sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. La li'annahum yakshifuna ad-dur. Bukan mereka menganggap bahwa berhala-berhala tadi bisa menyingkapkan kejelekan-kejelekan. Wa yujibuna du'a al-muttar. Bukan berarti berhala-berhala tadi bisa mengabulkan doa, kata mereka. Bayangkan. Berarti kesyirikan jahiliyah lebih ringan dibandingkan dengan kesyirikan-kesyirikan hari ini. Karena ketika dikatakan kalian jangan menyembah benda-benda ini, mereka katakan sebagai perantara saja. Kami enggak menyembahnya. Kami hanya jadikan perantara. Kami enggak menyembahnya, kami hanya menjadikan mereka untuk perantara untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan musyrikin sekarang, apa yang mereka lakukan? Justru mereka minta kepada gunung, lahar gunung, wahai gunung fulan, atau wahai penunggu gunung fulan, aku meminta keselamatan, aku minta jodoh, aku minta segala macam. Na'udzubillah min dzalik, benar-benar meminta. Datang ke kuburan keramat juga meratap meminta, tolong aku minta kekuatan, aku minta keselamatan, aku minta jodoh, aku minta rezeki. Datang ke pohon keramat juga sama, meminta, meminta, meminta. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang datang ke kuburan saja, yang kadang-kadang meminta pada si kubur atau si yang dikubur tersebut, ya wali fulan, ya syekh fulan, kadang-kadang berkata, aku meminta melalui perantaraan kamu, wahai kuburan, wahai orang yang dikubur, kepada Allah SWT. Kalau menjadikan perantara, sama dengan musyrikin jahiliyah. Kalau langsung meminta pada bendanya, itu lebih dahsyat syiriknya daripada jahiliyah. Maka, kilahuma syarr, kedua-duanya jelek. Wa ahlahuma mur. Apa itu ahlahuma mur? Ahla artinya yang paling manis. Ahlahuma yang paling manis di antara keduanya pahit. Ahlahuma mur yang paling manisnya pahit. Yang paling ringannya berat. Lebih ringan mana? Meminta langsung pada kuburan tersebut atau menjadikan perantara? Dua-duanya pahit, dua-duanya jelek. Ahlahuma mur yang paling mendingnya enggak mending. Yang paling ringannya enggak ringan. Karena syirik. Ahlahu mamur. Yang paling manisnya pahit. Kembali kepada pembahasan kita. Wahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahdah. Maka mereka musyrikin jahiliyah waktu itu, khususnya orang-orang Arab Quraisy, mereka mengetahui bahwa itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberikan, menakdirkan dan seterusnya. Kama qala ta'ala, ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ, kata Allah, dan ketika menimpa kalian kejelekan, kalian meratap kepada Allah. Kenapa kalian melakukan kesyirikan? Padahal ketika kalian susah, ketika kalian ditimpa kejelekan-kejelekan, فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ, kalian meratapnya kepada Allah. Thumma idza kashafa ad-durra 'ankum idza fariqun minkum bi rabbihim yusyrikun. Tetapi ketika dihilangkan madarat tadi dari kalian, tiba-tiba sekelompok dari kalian mulai terhadap Rabbnya melakukan kesyirikan-kesyirikan lagi. Apa makna ayat ini? Perhatikan. An-Nahl ayat 53-54. Allah katakan, kalau kalian ditimpa kejelekan, meratapnya kepada Allah. Kalau sudah diselamatkan dari kejelekan tadi, kenapa kalian kembali berbuat syirik? Artinya mereka berbuat syirik dikala mudah, dikala suka. Rokok. Tetapi dikala susah, dikala ditimpa kesempitan, dayqin wa dhurrin, ditimpa bala, mereka berdoanya kepada Allah SWT. Musyrikin jahiliyah. Mereka memanggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Ilahi. Begitu selamat, bukannya mengucapkan Alhamdulillah, tapi datang ke berhala-berhala. Aku mendapatkan keselamatan ini sesajen buat kamu. Aku mendapatkan keselamatan ini sesembahanku untukmu, wahai berhala Lata, wahai Uzza, wahai Manat. Berdoa kepada Allah ketika susah, setelah Allah kabulkan, bersyukurnya kepada berhala-berhala. Ini keadaan mereka musyrikin jahiliyah. Berbuat syirik dikala suka, tetapi kembali kepada Allah dikala duka. Meratap kepada Allah dikala duka, tapi kemudian ketika sudah selesai, sudah keluar dari kesusahannya, kembali berbuat syirik lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti ini pun sama. Menunjukkan bahwa kesyirikan jahiliyah dengan kesyirikan sekarang lebih mengerikan kesyirikan sekarang. Mengapa demikian? Karena kesyirikan sekarang tidak ada suka, tidak ada duka. Tetap keselain Allah. Kalau dalam keadaan susah, menangis meratapnya ke tempat-tempat keramat. Aku begini, aku begitu menangis meratap di sana. Istighosah. Begitu suka, dia gembira. Bukan bersyukur pada Allah, tetapi membawa minyak setengah gelas, kembang tujuh warna, membawa kemenyan, membawa dupa, dan kemudian diserahkan sesembahan kepada tempat keramat ini, tempat keramat itu, sebagai syukur kepada selain Allah. Dikala suka, dikala duka, tetap kepada berhala. Beda dengan dulu, kalau susah, ah Tuhan-Tuhan kecil percuma. Dikala susah, dikala di tengah lautan, mereka memanggilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu Allah lah Tuhan yang paling besar, yang paling kuasa, yang paling tinggi. Maka mereka berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya. Mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri. Ketika diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun. Mereka berbuat syirik lagi. Ketika di tengah lautan, berdoanya kepada Allah, mukhlisina lahuddin. Ketika diselamatkan ke daratan, tiba-tiba kembali berbuat syirik. Na'udzubillahi minasyirki. Kembali kepada kita. Qultu, saya katakan, fahadihil ayah wa amthaluha tubtilu ta'alluqal qalbi bighairillah fi jalbi naf'in aw daf'i durrin wa anna dhalika syirkun billah. Maka saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syeikh, ayat ini dan yang semisalnya, yang semakna dengan ini, tubtil ta'alluqal qalb, membatalkan, membantah ketergantungan hati pada selain Allah. Hati tidak boleh bergantung pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jalbi naf'in aw daf'i durrin, apakah dalam mengambil manfaat atau menolak mudharat. Pengen rezeki, pengen jodoh, itu mengambil nafa', mencari manfaat. wa daf'id dur, menolak madarat, seperti tolak bala, supaya tidak kena musibah, supaya tidak kena ini, supaya tidak kena itu, supaya enggak kena penyakit, supaya tidak kena sallallahu alaihi wasallam ya, bencana, supaya tidak kena tikaman pisau, supaya tidak kena tusukan pedang, supaya itu namanya daf'id dur. Tidak boleh bergantungnya pada benda-benda mati. Tidak boleh bergantung pada makhluk. Bergantunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti terbantahkan semua bentuk-bentuk jalbi naf'in atau daf'i dhur pada selain Allah. Terbantahkan semua keterkaitan hati kepada selain Allah dalam jalbi naf'in atau daf'i dhurin. Bentuknya bisa apapun. Sekarang ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau rumah-rumah kami di kampung kami itu setiap tiang diikat dengan tali merah? Katanya supaya tidak kena gempa. Yajuz am la yajuz? La yajuz. Loh, itu kan bukan halqah, bukan cincin, bukan gelang. Tidak peduli bentuknya apa. Tetapi kalau dijadikan sebagai tolak bencana, menangkal bencana, tidak bisa. Apa kaitannya? Pita merah diikatkan di tiang, katanya menolak gempa. Gak ada kaitannya sama sekali. Gempa ditakdirkan oleh Allah SWT. In aradani bidurrin, kalau Allah kehendaki bidurrin, alhunna kashifatu durri, apakah pita-pita tadi bisa menangkalnya? Kalau Allah menghendaki terjadinya musibah, apakah benda-benda tadi bisa menangkalnya? Tidak bisa. Baik, ada yang tanya bentuk lain. Kalau anu Ustaz, rajah-rajah yang ditempel di rumah, pernah lihat? Di atasnya pintu ada kertas ditempel sudah usang, ada kotak-kotak begitu, kemudian ada tulisan-tulisan enggak jelas. Katanya menangkal bala, tolak bala bencana. Hal yajuz? La yajuz. Loh, tapi itu kata-katanya ada lafaz Allah dan sebagainya. Tidak. Justru yang ada lafad-lafad yang diacak-acak. Bis, sin, sin, sin, sin, sin, sin. Kemudian lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam. Kemudian ha. Apakah itu bismillah? Tidak. Itu bacanya bismillah. Kayak bismillah, tapi dirusak. Ba-nya banyak, sin-nya banyak, lam-nya banyak. Kemudian mimnya banyak, kemudian hanya banyak atau lamnya lagi. Apa bacanya? Bisa baba-baba-baba. Lamnya juga bisa lalilu. Oh, ngerikan sekali. Itu permainan mempermainkan ayat Allah, mempermainkan bismillah, mempermainkan zikrullah. Khana bin na'azakumullah. Maka jawabannya sama. Ustaz, sekarang ada gelang yang dibuat dari apa, yang kalau pakai gelang itu kita gak kena penyakit corona. Yajuz sama yajuz. Sama saja. Apa kaitannya? Qul hasbi Allah. Katakan cukup bagiku Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang bi'idznillahi ta'ala. Wa billahi taufiq. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira.